Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'ad. Kita masih lanjutkan contoh-contoh Arab dari Syarah Allah Ta'ala. Kata beliau rahimahullah ta'ala, la fil bayti rajula wala imra'atan ghair sahih. Kalau ada yang baca la fil bayti rajula wala imra'atan, yang tidak benar. Iya, kenapa demikian? Karena di sini syaratnya tidak terpenuhi. Karena ada antara la dengan isimnya, ada fasil fil bait. Ya, la tidak bisa beramal karena antara la dengan isimnya ada fasil. Sehingga kalau dibaca la fil bait rajula, tidak benar. Ghair sahih. Yang benar adalah la fil baiti rajulun. Rajulun. Karena la-nya mulghah. Rajulun jadi mubtada muakhar. Yang benar la fil bait rajulun wala imra'atun. Bagaimana i'rabnya la fil bait rajulun wala imra'atun? Kata beliau, la nafiyah mulghah. Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Syarat la itu beramal kalau isimnya nakirah dan bertemu langsung. Di sini ada fasil. Ada pemisah. Jar majrur. La nafiyah mulghah fi harfu jar. Al-bait majrur, isim majrur bifi, fil bait. Wa nafiyah jarrihi al-qasdh zahirah fi akhirih. Wal jar majrur muta'alliqun mahdhuf khabar muqaddam. Rajulun mubtada muakhar. Adapun bil dhammah zahirah al akhirih. Wala al-waw harfu ataf. La nafiyah mulghah. Imra'ah ma'tufun ala rajul marfu'. Wala mudrafihi dhamma zahirah ala akhirihi. Asyahid, yang benar la fil baiti rajulun. Kenapa? Karena la-nya mulghah. La-nya tidak beramal karena antara la dengan isimnya ada fasil. Kalau ada yang baca la fil baiti rajula, ini keliru. Tidak benar. Qala laisa bi talabati muhmilun illa al-kasul. Ya, di sini apa kalimatnya? Tam manfi. Tam manfi. Ya, tam karena sempurna. Kalimat sebelum ilahnya sudah sempurna, kalimat sempurna. Manfi karena diawali laisa. Dan kita ingat di pembahasan awal, kalau ya sebelum illa kalimatnya tam manfi, maka isim setelah illa bisa dua. Bisa menjadi apa? Badal, atau bisa menjadi nasab sebagai mustasna. Sehingga bisa dibaca illal kasula atau illal kasulu. La laisa bil talabati muhmilun. Iya, bisa kasulu kasula. Laisa fil madhi naqis. Tarfa al-mubtada wa tasbu al-khabar. Fi harfu jar. At-talabati ismun majrur bi fi. Wa lam tajrihi al-qasdh zahir ala akhirihi. Wal jar wal majrur yani fi talabati muta'alliqun bi mahdhufin khabar laisa muqaddam. Qala muhmilun ism laisa muakhar. Muhmilun isim laisa muakhar marfu'un biha. Wa lam tarfihi dhammah zahira ala akhirihi. Fi talabati jar majrur muta'alliq dengan mahdhuf khabar laisa muqaddam. Muhmilun isim laisa muakhar. Illal kasul. Illal kasul tu'rab ala wajhaini, bisa di'rab dengan dua bentuk. Al-badal sebagai badal dengan marfu illal kasulu, wa nasab atau sebagai nasab dengan dia marfu dalam keadaan saya ulangi, dia nasab sebagai istisna mustasna. Jadi ilal kasula. Bisa ilal kasulu atau ilal kasula. Illa adat istisna. Al-kasul mustasna mansub ala istisna. Walamas bihi al-fatah zahirah ala akhirihi. Ini yang pertama. Laisa fi talabati muhmilun ilal kasula dengan mansub. Fi talabati jar majrur matalik bi mahdhufin khabar laisa muhmilun. Ya, muhmilun dia isim laisa muakhar illa adatul istisna kasula mustasna mansub. Wal wajhul akhar dengan wajah bentuk yang kedua i'rabnya adalah ilal kasulu. Ilal kasulu. Bedanya fi talabati tadi sama khabar muqaddam. Saya ulangi, dia mutalik bi mahdhuf khabar laisa muqaddam. Muhmilun isim laisa illa mulghah. Ada di sana mulghah. Al-kasulu badal. Badal dari muhmil. Oh, badal marfu, marfu. Al-rafi'i dhammah zahirah ala akhirih. Ini. Karena kalam kalimat sebelum illa tam manfi, dia tamun manfi, maka isim setelah illanya bisa nasab sebagai mustasna, bisa badal. Bisa badal. Qala qadimal hujjaju hatta musyatu. Qadimal hujjaju hatta musyatu. Bagaimana i'rabnya? Qadima fil madhi. Mabni al fathi la mahala min i'rab. Al hujjaju fa'il. Mudah. Fa'il marfu. Marmatafihi dhamma zahir fi akhirihi. Hatta di sini hatta harfu ataf. Hatta di sini harfu ataf. Al musyatu ma'tufun al hujjaj. Dia ma'tuf kepada hujjaj. Wal ma'tuf al marfu, marfu. Ketika dia ma'tufnya ke marfu, maka dia marfu. Arab terapihi dhamma zahirah ala akhiri. Ini mudah. Qadima fil madi, hujjaju fa'il, hatta idhi huruf ataf, musyatu ma'tuf kepada hujjaj. Qala, kalau ada yang baca, hasattun nabata, fat'amtul mu'minata. Kata beliau, kalau ada yang baca, saya ulangi, contoh, hasadtun nabata fat'amtu al-mu'minata khata. Ini contoh yang salah. Kalau ada yang baca seperti ini, keliru. Mana kelirunya? Itu hasadtun nabata fat'amtu al-mu'minata. Al-mu'minata. Mu'minat, jamuan salim. Iya, dia mansubnya dengan kasrah. Fat'amtu al-mu'minat. Mu'minat sini maful bih. Maful bih harusnya mansub. Dan dia juga mamun salim. Mansubnya dengan kasrah. Tapi di sini dengan fathah. Hasadtun nabata. Fat'amtul mu'minata. Ini khata. Ini salah. As-sahihu al-mu'minati. Yang benar. Hasadtu an-nabata. Hasadtu nabata. Fat'amtu al-mu'minati. Al-mu'minati. Dan dia mamun salim. Mansub dengan kasrah. Limata. Lianu jamun salim. Layun sobi fathah. Ya, jamun salim tidak dinasab dengan fathah. Wabi main sob dengan abad dan sob bila kasrah. Ya, an-nabat misal mu'minat. Ya. Tapi, kata Syekh, nabat. Nabat itu kan dari sisi lafad mirip dengan mu'minat. Ya, akhirnya tak. Sebelumnya alif. Secara zahir, nabat dengan mu'minat sama. Sama-sama akhirnya tak sebelumnya alif. Kata beliau, nabat misal mu'minat. Lima ada nusibat bil fathah. Tapi kenapa nabat masih di fathah? Kalau mu'minat tidak. Padahal sama-sama bentuknya sepertinya mirip. Akhirnya tak sebelumnya alif. Jawabannya. Li'anna ta' fiha asliyah. Karena tak pada nabat itu tak asliyah. Iya. Jamu muannats salim. Nah, ini pentingnya tahu, ingat dan hafal definisi. Iya, jamu muannats salim itu apa? Ma jumi'a bi alif wa ta mazidatain. Iya. Atau zaidatain. Jamu muannats salim itu apa? Yang dijama' dengan alif dan ta mazidatain atau zaidatain. Dua-duanya zaidah. Nah, nabat, walaupun akhirnya alif dan ta, tapi ta-nya ta asliyah. Sehingga dia bukan jamak mudzakkar salim. Nabat bukan jamak mudzakkar salim, karena ta-nya ta asliyah, bukan zaidah. Lakin mu'minat, ada pun mu'minat, ta-nya laisat asliyah. Iya. Dan syarat yang mudzakkar salim adalah, definisinya, majumi'a bi alif wa ta al-mazidatain atau zaidatain. Qala, hasadtu hasada fil madhi mabniyun ala sukun litisali bi dhamir rafa mutaharrik. Hasadtu. Dia fil madhi mabniyun ala sukun karena bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Ta, di sini maksudnya tu, fa'il. Dhamir mabniyun ala dham fi mahal rafa. Fi mahal rafa fa'il. An-nabata, nabata maful bih mansub. Warabat nasbihi fatah zahirah ala hirihi. Fat'amtu alfa harfu ataf. At'amtu fi'il madhi mabni as-sukun litisalihi bidami rafa' mutahrik. At-ta, di sini maksudnya tu tadi, fa'il. Dhamir mabni dham fi mahal rafa' fa'il. Al-mu'minati dengan kasrah. Mu'minati mafulun bih mansub bil kasrah. Niyabah al-fatah ya'anu jama' mu'anas salim. Tata terakhir dari beliau rahimahullahu ta'ala adalah yu'jibuni akhuka hina akrama abaka. Yu'jibuni akhuka hina akrama abaka. Yu'jibuni yu'jibu fil mudhari' marfu. Walaupun terafihi dhammah zahirah ala akhirihi. Wannun yu'jibuni. Yu'jibuni. Yu'jibuni nunnya nun biqayah. Nunnya biqayah. Aliyah yu'jibuni ianya ya domir muttasil mabni sukun fi mahal nasab mafulun bih. Ianya domir ya fi mahal nasab mafulun bih. Ahuka fa'il. Ahuka fa'il. Ahu fa'il. Walaupun terapi waw ni abadil dhammah li'anahu min asmal hamsah. Ahu mudhaf kaf domir muttasil mabni al-fathi fi mahal jar mudhaf penilai. Ya ahu di sini fa'ilnya dia mudhaf kaf di sini mudhaf ilaih. Hina, hina zarf zaman. Hina zarf zaman. Mansub ala zarfiyah. Wadnasbihi al-fatah zahirah fi akhirihi. Hina akrama. Ia mengagumkanku. Saudaramu ketika dia akrama memuliakan abak. Memuliakan ayahmu. Akrama fil madhi. Membilas al-fatih. Wal-fa'il. Wal-fa'il. Domirun mustatirun jawazan takdir huwa. Ya, fa'il pada akrama, fa'il pada akrama, fa'il pada akrama, domir mustatir, jawazan. Takdiruhu, huwa. Abaka, aba, maful bih mansub. Abaka, maful bih dari akrama tadi, akrama dan fa'ilnya yang mustatir, abaka maful bih. Aba, maful bih, mansub, warahmat nasbihi al-alif, ini abad al-fatah li'anu min asma hamsah. Aba mudhaf wal kaf damir mutasil mabniun al fathi fi mahal jar fi idhafah. Ini contoh-contoh i'rab yang saya baca. Mudah-mudahan jadi lebih mengokohkan teori-teorinya. Nanti setelah kita masuk ke munada insyaallah. Allah a'lam.